bunyi itu jaro dengungari mari ramari menyong yang pamalu menong yang balagu cuma alenyo yang terlalu paparini boleh minta nona asal jangan mau rebe nona yang manis jangan papi. Gosok hati kiri kanan, iko dong tipung babuni. Hey hey hey, dansa, hey badansa, dansa mari badansa, rame rame malam ini. Hey hey hey hey hey, dansa nona hey, dansa nonge, dendang pa dendang, bantong pa dendang. Pamalu.